bagara. Asam mulunya dari tiap hati tumbuh laraso. Batang membanggang hati bagato. Dengan meludi katakan cinta. Batang membanggang hati bagato. Dengan meludi katakan cinta. Hati dena bagara.